Salah satu single terbaru dari Tasya Sinar, spesial buat AMC SNC yang sudah hadir di sini. SNC Rembang, SNC Pati. Thank you. Oke, Tasya ucapkan terima kasih banyak buat Raja-Raja Sawernya yang sudah ngasih atensi sama Tasya.